Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 2 Dzulhijjah, masuk tanggal 3 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau tanggal 2 Juli 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Mandhumah Al-Baiquniyah. Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 56 halaman 113 tentang hadis mudabbaj. Nah, di situ waqala rahimahullah ta'ala wa ma ra'a kullu qarinin an akhih. Jadi bait yang ke-27. Sebentar. Wa ma ra'a kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih. Jadi di situ wa ma ra'a kullu qarinin an akhih, setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi an akhih, kullu qarinin, ya, segenerasi, an akhih, dari saudaranya, mudabbajun, adalah hadis mudabbaj. Fa'arifhu haqqan wantakhih, maka ketahuilah dengan baik, dengan sebenar-benarnya. Ini tentang hadis mudabbaj. Jadi kalau misalnya ditulis di sini ya seperti ini mas, jadi wa ma rawa kullu qarinin an akhih, dan apa yang setiap hadis yang tuh gini aja, dan hadis yang diriwayatkan oleh penerawi perawi segenerasi kullu qarinin, an akhihi, perawi segenerasi, an akhihi dari saudaranya, adalah hadis mudabbaj. Hadis mudabbaj. Maka ketahuilah ini dengan baik. Fa'arifu haqqan wantakhih. Nah. Nah, ini di sini hadha huwa al-qismu as-sabi' wal-'ishrun min aqsam al-hadith al-madhkurati fi hadha an-nadhmi wa huwa al-mudabbaj. Hadha, ini adalah al-qismu as-sabi' wal-'ishrun, yang ke-27 min aqsamil hadis, dari pembagian hadis, al-madkurati, yang disebutkan fi hadzal nadhmi, di dalam syair bait yang ditulis oleh Al-Baiquni. Ini adalah al-mudabbaj. Hadis apa, Mas? Al-mudabbaj. وعرفه بقوله dan beliau memberikan definisi dengan perkataannya wama rawa ila akhiri, wama rawa, apa yang diriwayatkan. Wal qarinu huwa al musahibu liman rawa anhu wal muwafiqu lahu fi sunani aw fil akhdi an shaykhi. Wal qarinu huwa al musahibu, musahib itu artinya yang menjadi teman, liman rawa anhu, bagi orang yang meriwayatkan hadis darinya. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan dari teman sendiri, jadi bukan dari gurunya tapi teman sendiri. Paham gak? Misalnya Ah Dodi ngambil hadis dari Rizal, misalnya, teman sendiri. Kalau biasanya perawi itu kan dari generasi ke generasi, dari anak ke bapak, bapak ngambilnya dari kakek, kakek ngambil dari buyut, dan seterusnya. Itu model hadis. Nah, kalau yang sezaman, segenerasi, seleting, selevel, itu namanya mudabbaj. Hadis apa, Mas? Mudabbaj. Nah, di sini kalau secara bahasa, mudabbaj itu artinya yang diperindah atau dihiasi. Ya. Jadi secara bahasa, ya, kalau misalnya ditulis, di sini adalah secara bahasa mudabbaj, ya, mudabbaj itu adalah yang diperindah atau yang dihiasi. Nah, itu artinya mudabbaj. Apa artinya di sini? Nah. Hadha huwa al-qismu as-sabi'u wal-'ishrun min aqsam al-hadithi al-madhkurati fi hadha an-nadhmi wa huwa al-mudabbaj. Ini adalah bagian yang ke-27 dari hadis, pembagian hadis yang disebutkan oleh nadhm, penulis syair ini, yang ke-27 adalah tentang mudabbaj. Dan beliau mendefinisikan dengan perkataannya wama rawa ila akhiri. Ya, wama rawa ila akhiri. Kemudian wal qarinu huwa al musahibu liman rawa anhu. Qarin itu adalah orang yang musahib, orang yang berteman dengan orang yang meriwayatkan darinya. Ya. الموافق له في السن... في kalau di sini sebutannya adalah jamak dari sanah. Sanan. Ya, fis sanani. Bukan fis sunani, fis sanani. Au fil akhdi an syekhi. Jadi qarin ya. Jadi di sini adalah kalau misalnya dikatakan beliau mendefinisikan kan dengan perkataannya, perkataannya yaitu apa, apa yang diriwayatkan dari ya sampai DST. Kemudian wal qarinu huwa, qarin adalah, al qarin adalah teman yang ya teman orang yang mengambil riwayat hadis darinya. Ya. Ya. Kemudian al-muwafiqu lahu fi sanan, yang ya, yang berkesesuaian baginya dalam ya tahun, artinya umur sebaya. Au fil akhdi an syekhi, atau dalam mengambil dari satu syekh. Contohnya misalnya, Pak, Aisyah radhiyallahu anha mengambil dari Abu Hurairah, atau kebalikannya, Abu Hurairah radhiyallahu anha mengambil dari Aisyah radhiyallahu anha. Tahun meninggalnya sama, 57-58. Paham enggak? Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anha mengambil hadis dari Aisyah semasa, dan meninggalnya pun sama tahunnya. 6. Fa'idha qila fulanun qarinun li fulanin ay musyarikun lahu imma fi sinni aw fil akhdi an syekh alladhi rawaya anhu mithlu an yakuna huduruhuma أن يكون حضورهما لشيخ متقاربا مثلا أو مثلا في سنة واحدة وما أشبه ذلك. فإذا قيل kalau bisa dikatakan yaitu fulanun qarinun li fulan, fulan adalah qarin bagi fulan. Maksudnya adalah musyarikun lahu, yang senantiasa menyertainya. Menyertainya. Ya. Imma fi sinni, baik berupa umur atau mengambil hadis dari syekh yang keduanya meriwayat kan darinya. Contoh, an yakuna hudurihima li syekh, kedua-duanya pernah hadir mengambil hadis mutaqariban, ya, hadis yang berdekatan. Bisanatin wahidatin, berdekatan dalam satu tahun yang sama. Ya. Wama asbah dalika, atau yang semisalnya. Nah, misalnya taruh di mana ini? Nah. Ngel toh. Yes, ini Mas. Yang kosong. Nah. Nah. Ini untuk ini Mas. Ngel toh. Enggak apa-apa. Mau dikecilin lagi coba. Kayaknya enggak mampu dia. Enggak kebaca kan? Ini aja Mas. Entas. Ini diambil dari sini. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan fulan adalah qorin bagi fulan, maksudnya adalah yang senantiasa menyertainya, baik berupa umur atau mengambil hadis dari syekh yang keduanya meriwayatkan darinya. Contoh, kedua-duanya pernah hadir mengambil hadis berdekatan dalam satu tahun yang sama atau yang semisalnya. Terbayang enggak? Terbayang? Jadi contohnya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau sebaliknya. Saya tabi'in Az-Zuhri. Ya. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri mengambil hadis dari Umar bin Abdul Aziz. Nah. Waktunya berdekatan. Tidak. Ya. Kemudian fal aqron, sekarang aqron. Idza rawa ahaduhum anil akhar. Hadis yang aqron, Mas. Aqron. Aqron itu teman. Jamak dari qorin itu aqron. Ya, idza rawa ahaduhum anil akhar, apabila seorang itu dari mereka meriwayatkan hadis dari yang lainnya. Kayak tadi misalnya apa? Aisyah radhiyallahu an itu mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Contohnya misalnya di sini apa? Aisyah, ya, mengambil hadis dari Abu Hurairah dan sebaliknya. Nah, fa inna dhalika yusamma 'inda al-muhaddithin riwayatul aqran, dinamakan menurut para ahli hadis ini adalah periwayatan aqran, riwayatul aqran. Walihada tajidu fi kutubir rijali annahum yaquluna, oleh di sini ini tajidu engkau dapati fi kutubir rijali, di kitab-kitab para rijal, kitab-kitab perawi hadis. Ya. Ini adalah bukan rijal yang ini ya. Ya, kalau yang ini beda. Belum punya kitab dia. Ya, kitab kehidupan. Di kutubir rijali annahum yaquluna, mereka mengatakan riwayatuhu an fulanin min riwayatil aqran. Riwayatnya beliau dari fulan adalah termasuk periwayatan dari aqran, teman yang sebaya. Aqran itu Mas, teman sebaya. Ya. Ay annahu ishtaraka ma'ahu fi sinni. Yaitu dia berserikat bersama dengan orang itu dalam hal tahun. Tahun yang sama periwayatannya. Au fil akhdi an syekhi, atau dalam mengambil satu syekh yang sama. Fa in rawa kullun minhumā anil akhar fahuwa mudabbaj. Kalau masing-masing itu meriwayatkan satu dengan yang lainnya, itu namanya mudabbaj, hadisnya mudabbaj. Paling mudah itu tadi ini Mas. Ini Mas, paling mudah. Aisyah mengambil dari mengambil hadis dari Abu Hurairah dan sebaliknya. Abu Hurairah mengambil dari Aisyah. Wis, itu namanya hadis mudabbaj. Atau menghafal seperti itu saja insyaallah sudah paham. Ya. Jadi cara menghafal mudabbaj itu apa? Ya. Cara menghafal hadis mudabbaj. Mudabbaj adalah hadis yang diriwayatkan oleh teman yang sebaya. Ya. Contoh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengambil dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Dan sebaliknya. Nah. Ini cara menghafalnya gini, Mas. Paham ya? Ya. Cara menghafal hadis mudabbaj itu seperti itu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh teman yang sebaya, perawi yang sebaya. Ya. Oleh teman perawi yang sebaya. Perawi yang sebaya. Nah. Nah, sedikit lagi. Permasalahan contohnya ana rawaitu an qarini. Hadis innamal a'malu binniyat wa huwa rawa anni hadis la yaqbalu Allahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa fa hadha yakunu mudabbajan yakunu ay yakunu al hadithu mudabbajan fa yakunu mudabbajan aw ya yarwi anni nafs al hadith alladhi rawaituhu ana. Wa akunu ana qad raituhu anhu min tariqin wa huwa rawahu anni min turuqin akhar fa hadha yusamma aidan mudabbajan. Contohnya adalah aku meriwayatkan rawaitu an qarini, aku meriwayatkan dari qarini, dari teman sebayaku. Hadis apa? Hadis tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa huwa rawa anni hadis. Sedangkan dia Jadi aku mengambil riwayat dari temanku hadis innamal a'mal binniat, dan dia temanku yang mengambil hadis dariku itu, aku mengambil dari dia hadis la yaqbalu salata ahadikum, sesungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang idza ahdatsa, apabila telah ahdats, telah berhadas, telah batal, hatta yatawaddo, sampai dia itu wudu. Jadi kalau wudunya batal harus wudu. Seperti apa, Mas? Antum kajian atau sholat Jumat pas khutbah Jumat itu ngantuk, batal antum Mas wudunya. Karena apa? An-naumu min nawaqidul wudu. Tidur pulas. Nih, kalau tidur pulas, hanya tidur pulas, bukan ngantuk yang masih remeng-remeng, itu nuas. Ya, kalau sudah sampai pas khutbah Jumat sampai gitu, nah itu sudah wudunya sudah batal. Maka itu diancam sholatnya jadi enggak sah. Dia harus wudu. Fahada yakunu mudabbajan, maka ini dinamakan apa? Mudabbaj. Kayak misalnya apa? Ini sekarang Rizal dan Dodi. Rizal mengambil dari Dodi innamal a'malu binniat, Dodi mengambil dari Rizal innallaha la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Seperti itu, Mas. Paham maksudnya? Nah. Itu mudabbaj. Au yarwi anni nafsul hadithi alladhi raituhu ana. Ya. Atau dia meriwayatkan dariku sama dengan hadisnya yang aku riwayatkan dariku. Wa akunu ana qad rawaituhu anhu min tariqin. Atau aku itu meriwayatkan darinya dari jalan lainnya. Wa huwa rawahu anni min turuqin akhar. Dia itu meriwayatkan dariku dari jalan yang lain. Ini juga dinamakan mudabbaj. Nah, ada dulu, Mas. Fadhol. Oh, Mas. Ya, makanya. نعم. Di sini ada kesalahan cetak ya. Kalau cetakan yang ini dan cetakan yang sudah dicetak itu adalah cetakan yang sudah diperbaiki. Kalau yang PDF ini cetakan lama. Nah, maksudnya di sini ada sedikit, karena ini kalau disebutkan min turukun akhar, min turukin akhar ini kurang pas. Harusnya min turukin ukhra. Karena turuk itu jamak dari tariq. Sehingga di sini harusnya ada ya-nya di sini. Ada ya. Jadi tariq. Ya. Seperti itu, Mas. Kalau ini menjadi min turukin ukhra, karena turuk jamak, maka bukan akhar tapi ukhra yang lainnya. Nah. Tapi ini maknanya sama. Nah. Wa ma wajhu qawlihi mudabbajan? Apa sih kontekstual dari mudabbaj? Hadis mudabbaj itu apa? Kontekstualnya itu apa? Qalu innahu ma'khudun min dibajatil wajhi. Ai janibul wajhi. Li'anna kulla qarinin yaltafitu ila sahibihi liyuhadithahu. Liyuhadithahu falyaltafitu ilaihi sahibuhu, falyaltafitu ilaihi sahibuhu liyuhadithuhu au liyuhadithahu afan. Jadi dikatakan di batch itu, mudah batch itu diambil dari apa? Konteksnya itu diambil dari apa? Dikatakan apa? Nah, nah, jadi itu adalah diambil ma'khudun min dibajatul wajh. Dibaja itu ketika lengos gini, Mas. Antum ada teman mau ngobrol di sampingnya, itu kan gini. Ya. Dan itu sesuatu yang paling bagus dari wajah. Gak mungkin antum itu ngobrol sama temen itu dengan apa ya? Kan temannya di sana ngobrol sana apa ya? Gak mungkin. Ya. Makanya tadi mudabbaj itu diambil dari seperti itu, Mas. Ya. Nah, sehingga model hadis mudabbaj itu yang ya. Nah. Jadi dibaj, dibajatai lwaj. Ini dibaj itu sini, Mas. Pipi ini, Mas. Yang sini. Jadi dua sisi, artinya dibajatul wajh itu ada indahnya dua sisi wajah, pipi itu dibaj. Ya, karena dikatakan adanya kesamaan antara perawi dan yang diberikan riwayat. Ya, yang keduanya sama, tobakotnya setingkat itu. Nah, paham ya? Ini mudabbaj. Sehingga di sini dikatakan qalu innahu ma'khudun min dibajatil wajhi. Itu diambil dari dua sisi pipi wajah. Dua sisi pipi yang wajah. Maksudnya apa? Ini kan selevel ini, Mas. Yang kanan sama kiri level ininya sama, wajahnya menghadap dengan satu wajah. Ini dua tapi menghadap dengan arah yang sama. Gak mungkin yang kiri kanan ini gini, melihatnya sana enggak mungkin. Makanya dikatakan di batch itu adalah indahnya dua sisi tipi wajah. Ya. Indahnya dua sisi pipi wajah atau wajah pipi, Mas? Wajah pipi. Ya, wajah pipi. Ai janibul wajhi. Ya, sisinya wajah, maksudnya pipi. Li'anna kulla qarinin, karena setiap qarin, setiap teman, yaltafitu ila sahibihi, karena dia itu yaltafitu. Nengok, Mas. Nengok ke temannya, liyuhadithahu, untuk berbicara. Falyatafitu ilaihi sahibuhu liyuhadithahu. Sehingga temannya itu, ya, itu menengok kepada temannya untuk ngobrol. Ya. Karena enggak mungkin ngobrol dengan Pak Bari. Pak Bari gimana kabarnya? Kan enggak mungkin. Ngomongnya ke sana, Pak Barinya di sana. Ya, harus berhadapan. Yang dihadapkan apa? Dua pipi yang sama. Gitu. Nah. Fayakunu qad ya, qabalahu bi dibajatil wajhi. Itu dia menghadap kepada orang yang diajak ngobrol temannya itu dengan bidibajati wajhihi. Dengan dua pipi wajahnya. Ya. Ini kalau misalkan dua apa ya? Misalnya tadi bertanya indahnya dua sisi wajah pipi. Oh, pipi wajah. Wajah pipi ya. Ya, wajah pipi. Nah, ini seperti ini, Mas. Wa bittaba'i, secara alaminya. Fa inna hadzal istiqaq, fa innal hadza istiqaqa istilahiyun. Ini sesungguhnya istiqaq derivatif, ya, asal muasalnya, ya, asal muasalnya itu adalah secara istilah, istilah dari hadis mudabbaj, hadis yang diriwayatkan oleh teman sejawat yang sama. Wa illa laqulna, kalau tidak tentunya kita bisa katakan inna kulla haditsin baina isnaini yattajihu fihi ahaduhuma ila akhar fa innahu yusamma mudabbajan. Setiap hadis di antara dua orang yang sama, di dalam hadis itu satu meriwayatkan kepada yang lainnya, maka ini dinamakan mudabbajan, hadis mudabbaj. Lakin ya, lakinna ulama al-mustalahi qassuhu, namun ulama mustalah hadis itu mengkhususkannya. Wala musahatun fi istilah, dan ini tidak menjadi sesuatu yang artinya menjadi bisa disalah kaprahkan secara istilahnya, karena itu kaitannya dengan hadis. Ya. Sehingga kalau misalnya dikatakan yang tidak sama, ya, tidak sama dengan apa yang di ya, ini kalau misalnya tidak dikhususkan nantinya akan menjadi sesuatu yang di situ menjadi liar diterjemahkan atau didefinisikan. Artinya di situ menjadi rancu. Dalam istilahnya nanti jadi rancu. Nah, wa riwayatul mudabbaj, wa periwayatan mudabbaj itu artinya an yarwiya kullu qarinin an qarinihi imma haditsan wahidan au akthar min haditsin au akthar min haditsin, yaitu seorang meriwayatkan dari temannya, ya, meriwayatkan hadis dari setiap teman dari temannya yang sejawat sebaya, satu hadis atau lebih dari satu. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya adalah annal mudabbaj yuhadditsu kullun minhuma 'anil akhar. Ya. Mudabbaj itu meriwayatkan masing-masing dari yang lain. Maksudnya apa? Satu, Aisyah mengambil dari Abu Hurairah. Begitu juga sebaliknya. Abu Hurairah mengambil dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan satu arah, tapi dua arah. Apa namanya? Mudabbaj. Itu meriwayatkan dari teman sejawat, tapi dua arah. Ammal aqranu, sedangkan aqran, fa ahaduhuma yuhadditsu 'anil akhar faqat biduni an yuhaddits 'anhu sahibuhu. Paham saya sih? Jadi kalau yang akron satu sisi, kalau ini apa? Dua. Ya. Bolak balik. Bolak balik. Kalau yang ini apa, Mas? Satu arah saja. Yaitu akron itu, akron, riwayat akron itu adalah fa ahaduma yuhadditsu 'anil akhar, salah satu di antara keduanya meriwayatkan kepada yang lainnya, faqat saja, biduni an yuhaddisa 'anhu sahibu, tanpa dia meriwayatkan dari temannya. Jadi kalau A ini ke B, ini namanya akron. Tapi kalau A ini B, ini namanya mudabbaj. Paham? Ini akron, ini mudabbaj. Paham sampai sini, Mas? Nah. Kelas naktafi bihadil qudrah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ya, poin yang ke-28 insyaallah binillah. Nah, semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di menghisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli 'ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.